Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم من الضلالة والنار. إخوان في الدين رحمني ورحمكم الله جميعا. الحمد لله. Kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kepada kita semua banyak karunia dan anugerah, sehingga dengan semata-mata rahmat dan nikmat dari Allah subhanahu wa ta'ala tergerak hati-hati kita, dan dengan itu tergerak langkah-langkah kita menuju salah satu masjid dari masjid-masjid Allah subhanahu wa ta'ala untuk melaksanakan ibadah yang agung, ibadah salat al-maghrib, dan menunggu datangnya waktu salat al-isya dengan bersama-sama mudzakarah, saling ingat-mengingatkan, saling bertilawah, mempelajari, membaca dan mempelajari kitab dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun setelah itu, ma'asyiral muslimin hadirin wal hadirat, kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Kita masih ada pada hadis yang ke-23 dalam kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah karya Al-Imam Abu Zakaria Yahya bin Syaraf An-Nawawi rahimahullah. Di mana hadis yang ke-23 adalah hadis yang diriwayatkan dari sahabat Abu Malik Ibnu Asim Al-Asy'ari radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "At-tuhuru syatrul iman." Bersuci adalah separuh daripada keimanan. Walhamdulillahi tamla'ul mizan, dan kalimat alhamdulillah akan memenuhi timbangan kelak di yaumul qiyamah. Wa subhanallahi walhamdulillah tamla'u ma bainas sama'i wal ardh. Dan ucapan subhanallah walhamdulillah ini akan memenuhi pahalanya apa yang ada di antara langit dan bumi. Wassalatu nurun, dan salat adalah cahaya nur. Wassadaqatu burhanun, dan sadaqah adalah cahaya burhan. Wassabru diyaun, dan kesabaran adalah cahaya diya. Walquranu hujjatun laka au alaika, dan Al-Quran adalah hujjah untukmu atau atasmu. Kullun nasi yaghdu, setiap manusia akan beranjak pergi di pagi hari. Fabai'un nafsah, maka dia pun akan menjual dirinya, akan mempekerjakan dirinya. Famu'tiquha, ada yang melepaskan dirinya dari penjualan itu atau dari pekerjaan itu. Au mubiquha, ia tetap pada belenggu penjualan tersebut. Ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullahu jami'an, Pada pertemuan sebelumnya kita masih membahas penggalan yang kedua dari hadis ini, yaitu walhamdulillah tamla'ul mizan. Kalimat alhamdulillah ini akan memenuhi timbangan. Dan terakhir yang kita bahas kemarin adalah makna dari kalimat alhamdulillah. Alhamdulillah maknanya adalah segala puji bagi Allah, yang dengan kita mengucapkan alhamdulillah berarti kita memuji Allah subhanahu wa ta'ala dengan segala pujian-pujian yang ada, karena memang Allah subhanahu wa ta'ala berhak untuk menerima segala pujian. Berbeda dengan selain Allah subhanahu wa ta'ala, mungkin dia berhak untuk menerima sebagian pujian, namun dia tidak berhak untuk menerima pujian yang lain. Namun Allah subhanahu wa ta'ala, sang pencipta, sang pemberi rizki, sang pengatur alam semesta, zat yang maha penyayang, zat yang maha pengasih, zat yang maha bijaksana, zat yang memiliki sifat-sifat yang tinggi, berhak untuk menerima segala pujian, berhak untuk menerima segala alhamdulillah, pujian yang mengandung sifat-sifat kesempurnaan. Dan yang kemarin kita bahas ma'asyiral muslimin rahimakumullah adalah Allah subhanahu wa ta'ala berhak untuk mendapatkan segala macam pujian karena keagungan yang ia miliki, karena kebesaran yang ia miliki. Dan di antara lima sebab Allah subhanahu wa ta'ala berhak dengan kebesarannya, dengan keagungannya untuk menerima segala macam pujian, kemarin sudah kita baca 1, 2, dan 3. Allah subhanahu wa ta'ala terpuji atas keesaannya dalam hal rububiyah. Yang kedua, Allah subhanahu wa ta'ala terpuji atas keesaannya dalam uluhiyah. Yang ketiga, Allah subhanahu wa ta'ala terpuji atas apa yang ia miliki daripada asma'ul husna, nama-nama yang indah, wasifatil ula, dan sifat-sifat yang tinggi. Kemudian yang keempat, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, annahu jalla jalaluh yuhmadu ala syar'ihi wa amrih. Qala subhanah ala lahul khalq wal amr, wa qala alhamdulillahi alladhi anzala ala abdihi alkitaba wa lam yaj'al lahu iwajah. Allah subhanahu wa ta'ala berhak menerima segala macam pujian karena Allah subhanahu wa ta'ala terpuji atas syariat yang ia syariatkan kepada manusia. Apa yang Allah subhanahu wa ta'ala perintahkan, apa yang Allah subhanahu wa ta'ala larang kepada manusia dan dijadikan itu sebagai sebuah syariat, Allah subhanahu wa ta'ala terpuji karenanya. Karena syariat yang Allah subhanahu wa ta'ala turunkan adalah syariat yang sempurna, syariat yang kamil, syamil, sempurna dan menyeluruh. Tidaklah ada satu permasalahan pun yang dihadapi oleh seorang insan melainkan Islam akan memberikan solusinya. Tidak ada satu problematika yang dihadapi oleh seorang manusia pun melainkan Islam memberikan solusinya. Karena Islam adalah agama yang sempurna. Islam adalah agama yang mencakup keseluruhan. Dan Islam, syariat yang Allah subhanahu wa ta'ala syariatkan kepada Nabi Muhammad SAW berikut kepada umatnya, cocok, layak untuk dilaksanakan dan dijalankan di masa beliau, dan di masa sekarang, dan di masa yang akan datang. Karena kesempurnaan Islam, Islam tidak membutuhkan tambahan, Islam tidak membutuhkan pengurangan, karena Islam sudah sempurna. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Al-yawma akmaltu lakum dinakum, wa atmamtu alaikum ni'mati, wa raditu lakumul Islam adina. Pada hari ini, yaitu pada hari Arafah, pada bulan Dzulhijjah tanggal 9, Pada hari ini telah aku sempurnakan untuk kalian agama kalian. Yang namanya sempurna berarti sudah seperti itu adanya harus. Tidak perlu untuk dikurang-kurangi karena ketidakcocokan dengan masa dan zaman sekarang. Tidak perlu untuk dimodifikasi, ditambah-tambah supaya lebih bagus, supaya lebih khusyuk, supaya lebih indah dipandang, supaya lebih sesuai dengan masa yang sedang dijalani sekarang. La. Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Pada hari ini telah aku sempurnakan untuk kalian agama kalian, dan telah aku sempurnakan atas kalian nikmatku, dan aku ridha Islam sebagai agama kalian. Islam sebagai agama yang sempurna, yang menguranginya berarti dia tidak setuju dengan agama yang telah Allah Subhanahu wa taala sempurnakan. Yang menambahkannya berarti dia juga tidak setuju terhadap apa yang telah Allah Subhanahu wa taala sempurnakan dalam agama ini. Ini harus kita yakini, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sebagai salah satu mahasinil Islam. Sebagai salah satu keindahan dari sekian banyak keindahan Islam, Islam adalah agama yang sempurna. Dalam masalah akidah, Islam menjelaskan dengan begitu sempurnanya bagaimana seharusnya keyakinan seorang hamba terhadap Allah, bagaimana seharusnya keyakinan seorang hamba terhadap malaikat, bagaimana seharusnya keyakinan seorang hamba terhadap para nabi, dan begitu seterusnya. Dalam masalah ibadah, Islam menuntunkan ibadah-ibadah yang banyak dengan tata cara yang sempurna. Dalam masalah wudu, dalam masalah salat, dalam masalah zakat, dalam masalah puasa, dalam masalah haji, dalam masalah umrah, dalam masalah sedekah, dan dalam masalah-masalah yang lain, Islam telah menjelaskan dengan sempurna, detail. Dan yang berkaitan dengan ibadah seperti masalah bersuci, bagaimana adab buang hajat, Islam telah menjelaskan. Dan ini tidak ada pada agama-agama yang lain. Bayangkan, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, dalam masalah seorang muslim buang hajat, Islam menuntunkan beberapa tuntunan. Kalau kita lihat kitab-kitab fikih, sebelum membahas tentang permasalahan wudu, banyak sekali para ulama yang menulis sebuah kitab fikih, pasti disebutkan di sana adabu qadha'il hajah, adab-adab tentang buang hajat. Ini selalu dimasukkan dalam kitab-kitab fikih. Di samping kita mendapatkan pelajaran di situ tentang ilmu fikih, ini menjadi bahan renungan buat kita. Betapa sempurnanya Islam. Betapa sempurnanya Islam. Maka Allah Subhanahu wa taala telah benar. Shadaqallah. Allah Subhanahu wa taala telah benar tatkala mengatakan, "Pada hari ini aku telah sempurnakan Islam untuk kalian." Dalam masalah buang hajat, harus menghadap kemana, enggak boleh menghadap kemana, yang dibaca tatkala masuk kamar mandi apa, keluar dari kamar mandi yang dibaca apa, kakinya kalau masuk mana dulu, kakinya kalau keluar mana dulu, kalau seorang tidak punya air pakai apa, pakai batu, kalau pakai batu berapa jumlahnya. Islam sudah tuntunkan semuanya itu. Masyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah, dalam masalah yang seperti ini saja dijelaskan, apalagi dalam masalah-masalah penting yang lain, dalam masalah sholat, dalam masalah puasa, pasti lebih sempurna, pasti lebih menyeluruh. Tidak perlu modifikasi, tidak perlu kita tambah-tambahi. Loh, tapi kan ini baik, ini isinya zikir, ini isinya Allah, Allah, Allah, ini isinya Allahu Akbar, Allahu Akbar. Yang terpenting bukan masalah itunya, tapi yang terpenting adalah apakah itu mencocoki sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ataukah tidak. Itu sesuai dengan bimbingan Nabi sallallahu alaihi wasallam apakah tidak. Al-Imam Malik rahimahullah pernah melihat seorang yang melaksanakan sholat berulang-ulang setelah fajar. Dia sholat 2 rakaat setelah fajar, sudah sholat, bangkit, sholat lagi, bangkit, sholat lagi, bangkit, sholat lagi, berulang-ulang. Maka ditegur. Maka dia pun bertanya, apakah aku ini akan diazab karena melakukan sholat? Apakah aku ini akan diazab karena melakukan sholat sehingga engkau larang saya untuk melakukan sholat? Maka dijawab oleh Imam Malik rahimahullah, tidak. Akan tapi kamu akan diazab karena menyelisihi sunnah. Apa yang kamu lakukan daripada sholat tidak dibimbingkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tatkala kamu tidak mengikuti bimbingan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka engkau akan diazab akan hal itu. فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. Berhati-hatilah orang-orang yang menyelisihi perintahnya. Bisa jadi mereka tertimpa fitnah atau mereka tertimpa azab yang pedih. Ini ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sekali lagi, Islam adalah agama yang kamil, sempurna. Dan Islam selanjutnya, di antara keindahannya yang Allah Subhanahu wa taala karenanya dipuji dengan alhamdulillah, adalah agama yang syamil, agama yang mencangkup, cocok untuk dijalankan di masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, di masa belum ada bahan bakar, cocok untuk dijalankan di masa kita yang sudah ada bahan bakar dan kendaraan-kendaraan yang banyak, dan cocok untuk dijalankan di masa yang akan datang ila yaumul qiyamah. Qad akhta'a wa zalla, sungguh telah salah dan tergelincir. Orang-orang yang mengatakan, mengomentari sebagian sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini tidak cocok untuk dijalankan di zaman kita. Kita sekarang berhadapan dengan orang-orang yang semisal ini untuk kita menjalankan syariat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang contohnya satu ini. Ini enggak cocok. Enggak usah dijalankan. Toh hukumnya cuma sunnah. Seperti yang sering diremehkan adalah masalah jenggot. 20 sahabat meriwayatkan tentang perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk memanjangkan jenggot. Jadi orang pakai jenggot itu bukan artinya dia memberikan ciri-ciri pada dirinya sebagai seorang dari kelompok tertentu. Memberikan ciri-ciri pada wajahnya dengan jenggotnya itu dia termasuk daripada ormas fulan, kelompok fulan, tidak. Tapi seseorang tatkala memanjangkan jenggotnya, dia menghormati sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia patuh dan taat terhadap bimbingan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "A'ful liha wa qassus syawarib." Biarkan jenggot kalian tumbuh. Biarkan. "Wa qassus syawarib," dan pendekkan kumis-kumis kalian. "Khaliful yahud," selisihilah orang-orang Yahudi. Setelah Allah setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk memanjangkan jenggot, atau bukan memanjangkan sih, membiarkan jenggot itu tumbuh seperti apa adanya. Yang tumbuhnya pendek, ya tidak perlu dipaksakan pakai obat supaya panjang. Yang memang tidak tumbuh juga tidak perlu dipaksakan pakai obat segala macam supaya tumbuh. Afu, biarkan. Bukan towil, bukan panjangkan, bukan, tapi biarkan begitu aja. Yang panjang, ya panjang. Yang tidak terlalu panjang, ya seperti itu biarkan. Yang tidak tumbuh, ya biarkan saja. A'ful liha, biarkan jenggot kalian apa adanya. Wa qassu syawarib, dan pendekkanlah kumis. Ini perintah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sekali lagi, 20 sahabat meriwayatkan hadis yang semisal ini dengan lafaz yang berbeda-beda, namun maknanya adalah suruh membiarkan jenggot itu tumbuh dan suruh memendekkan kumis. Apa ilahnya? Di antara hikmah Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan hal ini adalah khaliful yahud, selisihilah orang-orang Yahudi. Orang-orang Yahudi mereka memanjangkan kumis dan menghabiskan jenggot. Kita sebagai seorang muslim diperintahkan untuk menyelisihi mereka dalam perkara-perkara yang menjadi ciri-ciri mereka. Oleh karenanya Nabi sallallahu alaihi wasallam di antaranya memerintahkan kita untuk salat menggunakan sandal. Karena ini termasuk perkara yang dengannya kita menyelisihi orang-orang Yahudi, termasuk daripada sunnah. Tentunya sunnah yang diamalkan sesuai dengan sunnah. Kalau sholat dengan sandal di masjid yang notabene orang-orang yang gak paham tentang hukum sunnah, sholat menggunakan sandal akan menimbulkan fitnah, ya itu lain lagi cerita. Tapi kalau Anda sholat di rumah, contohnya sholat malam, sholat duha, ada sendal, pakai sendal. Sunnah. Kenapa? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Fa innal yahuda la yusalluna fi ni'alihi." Pakailah sendal dalam sholat-sholat kalian, karena orang-orang Yahudi tidak pakai sendal dalam sholat-sholat mereka. Dalam perkara-perkara yang semisal ini. Supaya apa? Supaya kita menyelisih orang-orang Yahudi. Kita menyelisih ahlul kitab dan termasuk di dalam pemeliharaan jenggot. Ternyata ilah besarnya, hikmah terbesarnya, ikhwan, itu bukan semata-mata supaya membuat gagah atau supaya ini dan itu. Tapi di sini ada hikmah yang besar. Kita menyelisihi ahlul kitab dalam masalah ini, tatkala kita memanjangkan jenggot. Ahlul kitab, terkhusus orang-orang Yahudi, tidak panjangkan jenggot mereka, yang panjangkan kumis. Ya, ini panjangkan adalah kumis, atau terkadang yang dipanjangkan sebelah sininya saja. Sebelah sininya saja. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. 20 sahabat masih meragukan kesahihan hadisnya. Dan kalau iman Anda sehat, Anda akan yakini bahwasanya perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam ini bukan hanya berlaku pada zaman tidak ada bahan bakar. Ya. Bukan hanya berlaku pada zaman di mana jenggot itu dianggap sebagai sebuah ciri-ciri seorang pria yang jantan. Karena kalau di masa Rasul sallallahu alaihi wasallam orang punya jenggot di Arab itu memang apa ya? Bagus. Kalau laki-laki potong jenggot aib itu sebuah kekurangan. Tapi kan sekarang masa seakan-akan terbalik. Orang panjang orang membiarkan jenggotnya tumbuh di ejek-ejek, di aneh-anehin segala macam, diomong-omongin. Ya. Kemudian yang memendekkan jenggotnya dibilang bagus, rapi, bersih. Tidak ada yang terpandang risih di wajah itu. Dihabiskan. Ini kan seakan-akan terbalik. Kalau orang hanya menilai dari hal ini, berarti kalau kita ngikuti zaman, jenggot ini gak cocok nih di masa kita. Salah. Jenggot itu cocok untuk dijalankan di masa dahulu dan di masa sekarang. Dan ila yaumul qiyamah, sampai hari kiamat. Jadi kita harus yakini ini. Semua hadis yang datang dari Nabi SAW terkait dengan masalah jenggot adalah perintah. Perintah. Dan dalam ilmu usul fikih, kalau Anda belajar ilmu usul fikih, perintah dengan lafaz fi'il amr itu pada hukum asalnya memberikan hukum wajib. Ya. Memberikan hukum, memberikan faedah hukum wajib. Afu, biarkan. Ini kan kata perintah. Dalam ilmu usul fikih kalau itu adalah kata perintah, berarti memberikan faedah hukum wajib. Membiarkan jenggot tumbuh seperti apa adanya, ini berarti hukumnya wajib. Jangan dikatakan, oh tapi kan itu cuma sunnah. Itu enggak ada perintahnya dalam Al-Quran secara spesifik. Di zaman kita juga kita harus menyesuaikan. Orang-orang banyak yang tidak suka jenggot. Orang-orang banyak yang seperti itu. Lah yang penting sunnah, enggak apa-apalah ditinggalkan. Toh itu cuma sunnah. Itu cuma dalam hadis, bukan dalam Al-Quran. Masya Allah. Kepintaran orang yang seperti ini. Ma'asyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah. Al-Quran dan sunnah dalam pengamalan itu sama. Sama wajibnya. Walaupun Al-Kitab, Al-Quran tentunya kedudukannya lebih tinggi daripada hadis. Namun Al-Quran dan hadis dalam pengamalan itu sama. Sama-sama wajib diamalkan. Perintah dalam Al-Quran wajib kita amalkan. Perintah dalam hadis juga wajib kita amalkan. Larangan dalam Al-Quran harus kita tinggalkan. Larangan dalam hadis juga sama harus kita tinggalkan. Ini agama yang indah, agama yang sempurna, agama yang cocok untuk dijalankan dimanapun, di waktu kapanpun, di masa apapun. Ini agama Islam. Agama yang Allah subhanahu wa ta'ala turunkan kepada Nabi Muhammad SAW dan yang sekarang ini sedang kita yakini sebagai keyakinan kita. Seperti inilah. Karena keindahan Islam, Allah subhanahu wa ta'ala terpuji. Alhamdulillah. Segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Yang kelima. Bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala terpuji atas penciptaannya. Wa qadarihi, dan Allah subhanahu wa ta'ala terpuji atas segala takdirnya. wa huwa jalla jalaluhu lahu tasrifu hadzal mulki wa lahu fi kulli syai'in qadar. Allah Subhanahu wa taala berhak untuk berbuat pada kekuasaannya, dan bagi Allah Subhanahu wa taala pada semua sesuatu itu ada takdirnya. Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala firmankan, inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Sesungguhnya segala sesuatu kami ciptakan dengan takdir. Ini khonifiddin rahimani wa rahimakumullah. Segala keputusan yang Allah Subhanahu wa taala putuskan, segala takdir yang Allah Subhanahu wa taala takdirkan, dinisbahkan kepada Allah, semuanya itu bagus. Dan Allah Subhanahu wa taala terpuji atas takdirnya itu. Dan hal ini dalam pembahasan masalah takdir kita tidak perlu meluas. Allah Subhanahu wa taala yang harus kita yakini, lahul hikmatul baligh, memiliki hikmah yang tinggi dalam segala keputusannya, dalam segala takdirnya. Ini yang harus kita yakini. Allah Subhanahu wa taala punya hikmah yang tinggi. Oleh karenanya semua yang Allah takdirkan, semua yang Allah putuskan, itu semuanya dinisbatkan kepada Allah Subhanahu wa taala adalah baik. Loh, tapi di sana ada takdir buruk. Ada orang yang ditakdirkan sakit, ada orang yang ditakdirkan kehilangan orang tuanya, ada yang ditakdirkan kehilangan anaknya, ada yang ditakdirkan kehilangan hartanya. Masa itu bagus? Naam. Dinisbahkan kepada Allah, keputusan dan takdir tersebut bagi Allah Subhanahu wa taala adalah keputusan yang bagus, yang berisi hikmah baligh, hikmah-hikmah yang tinggi. Karena terkadang seorang hamba Allah Subhanahu wa taala kasih ujian. Dengan ujian itu dia bertambah imannya. Dengan ujian itu dia bertambah yakinnya. Yang tadinya kurang sabar, dengan ujian datang dia semakin sabar. Ada yang misalnya. Ini hikmah daripada Allah Subhanahu wa taala turunkan ujian-ujian. Nah, tapi di sana kenapa? Kalau semua yang Allah Subhanahu wa taala takdirkan dinisbahkan kepada Allah Subhanahu wa taala adalah baik, kenapa ada orang-orang kafir? Sekali lagi, ini perkara yang kita tidak boleh meluas padanya. Allah Subhanahu wa taala punya hikmah yang tinggi dalam segala keputusannya, dan Allah Subhanahu wa taala terpuji atas segala keputusannya itu. Dalam perkara-perkara yang sifatnya takdir, kita tidak boleh berluas-luas. Yang penting kita yakini, semua yang Allah takdirkan, semua yang Allah putuskan, ada hikmah yang tinggi di balik itu. Ada yang kita ketahui hikmahnya, dan ada yang tidak kita ketahui hikmahnya. Jamaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, dan Allah terpuji atas hal itu. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Ini penjelasan ringkas terkait dengan masalah alhamdulillah. Kemudian selanjutnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam penggalan yang ketiga dalam hadis, wa subhanallah alhamdulillah tamla'u ma bainas samaa'i wal ardh. Kalimat subhanallah dan alhamdulillah ini akan memenuhi apa yang ada di antara langit dan bumi. Ini pahalanya. Balasan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada orang yang senantiasa berzikir subhanallah walhamdulillah, pahalanya sangat besar, pahalanya sangat agung. Sampai di sini di katakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, pahalanya itu akan memenuhi jarak antara langit dan bumi. Ini tentunya menjadi, seharusnya menjadi motivasi untuk kita semua untuk senantiasa membasahi lisan-lisan kita dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana kalimat subhanallah alhamdulillah ini bukan kalimat yang memerlukan keringat untuk mengucapkannya. Bukan kalimat yang sangat rumit. Ini kalimat yang sangat ringan di lisan kita, namun timbangannya sangatlah besar. Dua kalimat yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah walhamdulillah. Pahalanya akan memenuhi apa yang ada di antara langit dan bumi. Kemudian selanjutnya, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Was-shalatu nurun." Salat adalah nur. "Was-shadaqatu burhanun." Shadaqah adalah burhan. "Was-sabru dhiya'." Dan sabar adalah dhiya'. Allah Rasulullah SAW menyebutkan tiga ibadah dan menyetarakan tiga ibadah itu dengan tiga jenis cahaya. Di sini tiga jenis cahaya, ada cahaya nur, ada cahaya burhan, dan ada cahaya dhiya. Lantas apa keterkaitan ibadah-ibadah ini yang disebutkan salat, sedekah dan sabar dengan cahaya-cahaya itu? Yang pertama, was-shalatu nurun. Salat adalah nur. Nur adalah cahaya yang menerangi manusia dan tidak memiliki hawa panas sedikitpun. Seperti cahaya rembulan. Ini cahaya yang dapat menerangi jalannya manusia. Namun sama sekali tidak memberikan masyaqqah. Tidak memberikan kepada orang yang terkena cahaya itu apa masyaqqah, keberatan. Sehingga dia kepanasan atau dia menghindar dari cahaya itu. Nah, salat adalah cahaya bagi orang-orang yang memang hatinya Allah Subhanahu wa taala berikan taufik. Salat adalah cahaya di dunia sebagai cahaya hatinya, menerangi kehidupannya. Dan cahaya yang ditimbulkan oleh salat adalah cahaya yang merehatkan. Cahaya yang tidak menimbulkan masyaqqah, cahaya yang tidak menimbulkan keberatan, dikarenakan salat adalah rohatul mukmin, tempat beristirahatnya seorang mukmin itu salat. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam tatkala datang waktu salat, beliau memerintahkan Bilal untuk berazan itu dengan kalimat ya Bilal arihna bis-salat. Wahai Bilal, istirahatkanlah kita dengan salat. Jadi salat ini adalah tempat untuk seorang beristirahat. Istirahat yang penuh dengan pahala. Dia bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala dalam salatnya itu. Dia tenangkan hatinya, dia nyamankan hatinya dalam salatnya itu sehingga dia seakan-akan terkena cahaya nur seperti cahaya barakallahu fikum, seperti cahaya rembulan. Nah. Kemudian sedekah adalah burhan. Sedekah adalah cahaya burhan. Apa itu burhan? Burhan adalah cahaya asyiatun bila hararah. Cahaya yang cukup terang tapi tidak memberikan hawa panas sedikit pun. Ya, tidak memberikan hawa panas sedikit. Cahayanya lebih terang dibandingkan cahaya rembulan. Ini kalau kita permisalkan dengan cahaya-cahaya yang ada ya. Lebih terang dibandingkan cahaya rembulan. Namun terangnya cahaya tersebut juga tidak memberikan apa keberatan yang berarti. Gitu. Ini sedekah dipermisalkan seperti hal ini. Kenapa? Karena sedekah ini memang untuk melakukannya terkadang seseorang lebih besar perjuangannya dibandingkan sholat. Kalau sholat mungkin dia hanya pakai badannya saja itu dalam melaksanakannya. Tapi kalau sedekah bukan hanya dia pakai badannya, dia pakai hartanya. Dan terkadang seorang untuk mengeluarkan harta dia merasa sedikit keberatan, mengalami sedikit keberatan memang harta. Ya, apalagi tatkala dia sedang susah-susahnya. Dan memang barakallahu fikum, sedekah yang paling afdol adalah sedekah dalam kondisi yang semisal itu. Barakallahu fikum. Dia berat untuk mengeluarkannya itu. Ya, tapi tidak seberat ibadah selanjutnya, yaitu sabar. Yaitu sabar. Lebih berat dibandingkan salat, namun tidak lebih berat dibandingkan ibadah selanjutnya yaitu sabar. Sedekah perlu perjuangan juga. Untuk mengeluarkan kocek dari kantong ini perlu perjuangan. Tapi perjuangannya ya tidak semisal sabar. Sekali lagi ada perjuangan, ada masyaqqah di sana, ada memang keberatan. Dan makanya sedekah itu disetarakan dengan burhan. Cahaya yang lebih terang daripada cahaya rembulan, namun dia tidak menimbulkan apa keberatan yang berarti. Yang ketiga, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, was-shabru dhiya. Sabar itu adalah dhiya. Dhiya itu cahaya yang terang. Tapi tatkala seorang terkena cahaya itu, dia terganggu, dia keberatan, dan dia ingin menghindar. Seperti cahaya matahari di pertengahan siang. Ini kan memang terang, terang sekali. Ya, lebih terang dibandingkan cahaya rembulan dan lebih terang dibandingkan cahaya matahari di senja, di waktu senja. Ya, cahayanya lebih terang. Namun tatkala seorang terkena cahaya itu, dia merasa keberatan dan dia merasa ingin menghindar. Seperti itulah sabar. Seperti itulah kesabaran. Tatkala seorang dihadapkan kepada sebuah permasalahan yang menuntut untuk sabar, lebih berat untuk menimbulkan sabar di hati itu, lebih berat dibandingkan sholat dan lebih berat dibandingkan sedekah. Makanya cahayanya dipermisalkan seperti ubiyah. Ya. Karena orang yang sabar itu, ma'afallah, sedikit sekali orang yang bisa sabar. Sedikit sekali orang yang bisa sabar. Tatkala dia tertimpa musibah, tertimpa sesuatu yang tidak dia sukai, lebih sedikit dibandingkan orang yang mau sedekah. Orang yang mau sholat mungkin banyak. Orang yang mau sedekah dari kalangan orang-orang yang sholat itu lebih sedikit tentunya, kan. Nah, dan kemudian setelah itu, dari orang-orang yang sholat dan bersedekah yang bisa sabar, ya, yang bisa sabar tatkala tertimpa beratnya musibah, itu lebih sedikit lagi. Makanya cahayanya lebih terang. Namun cahaya itu tatkala seorang terkena, dia akan ingin menghindar, merasa sedikit keberatan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, itu permisalannya. Ya, permisalannya, dan memang seperti itulah adanya. Namun para ulama menjelaskan tiga cahaya ini adalah tiga cahaya yang diperlukan oleh seseorang di yaumul qiyamah nanti. Di gelapnya keadaan hari kiamat yang kita tidak bisa bayangkan kegelapannya. Yang terpenting tersebut dalam hadis yang namanya yaumul qiyamah, di hari akhir nanti kondisinya gelap. Seorang akan mendapatkan cahaya sesuai dengan keimanannya, sesuai dengan amalan solehnya. Dan yang menimbulkan cahaya-cahaya yang semakin terang benderang dari amalan-amalan itu adalah ini: sholat, sedekah, dan kesabaran. Semakin seorang banyak amalan solehnya, terkhusus semakin banyak sholatnya, semakin rajin, semakin bagus kualitasnya, semakin rajin sedekahnya, semakin ikhlas dalam sedekah itu, dan semakin sabar dalam menghadapi segala macam ujian, maka akan semakin terang juga cahaya yang akan dia dapatkan di yaumul qiyamah. Ini ma'asyarul muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Sehingga disebutkan dalam surat Al-Hadid kalau tidak salah, namun saya lupa lafadznya. Ya, intinya orang-orang mukmin nanti di yaumul qiyamah mereka akan berjalan dengan cahayanya masing-masing. Dan orang-orang munafikin berjalan di belakangnya kaum mukminin dalam keadaan gelap, tidak memiliki cahaya. Sehingga mereka akan memanggil-manggil kaum mukminin untuk membagikan sebagian cahayanya kepada mereka. Ini ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Oleh karenanya, mari dalam masalah sholat yang masih bolong-bolong, ayo diperbaiki. Yang masih bolong-bolong, ayo tidak bolong-bolong, cuman yang bolong jamaahnya, ya monggo diperbaiki sama-sama. Yang masih berat tangannya ini untuk memasukkan ke kantong dan mengambil sebagian koceknya, disodakohkan fisabilillah, atau disodakohkan kepada al-fuqara wal masakin, ayo kembali dilatih lagi supaya kita dapat cahaya yang lebih terang. Dan orang-orang yang masih belum bisa bersabar tatkala menerima musibah, tatkala menerima ujian dari Allah Subhanahu wa taala, mari berlatih bersama-sama untuk semakin sabar. Karena tiga amalan ini adalah amalan-amalan yang akan mendatangkan cahaya yang terang di yaumul qiyamah nanti kepada pelakunya. 3-2. 3 menit lagi. Baik. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kemudian selanjutnya, wal Qur'an hujjatun laka au 'alaika. Al-Qur'an adalah hujjah atasmu atau hujah untukmu. Namun sebelum itu, ini insya Allah akan kita bahas di pertemuan selanjutnya, terkait dengan masalah sabar yang saya kira penting untuk disampaikan di sini. Sebagai seorang muslim yang ingin berkomitmen dengan Alkitab was Sunnah, menjadi seorang ahlu sunnah wal jamaah yang tunduk dan patuh kepada Alkitab was Sunnah. Di masa kita sekarang, orang-orang yang berkomitmen berpegang dengan Alkitab was Sunnah adalah menjadi orang-orang yang asik. Di tengah-tengah manusia yang rusak, kita berusaha untuk berbenah diri dengan senantiasa tunduk kepada Alkitab was Sunnah. Ya, namanya orang asing, berbeda dari keumuman, ini akan menimbulkan cemoohan, akan menimbulkan hinaan-hinaan, akan menimbulkan tuduhan-tuduhan yang tidak kita harapkan. Sebagai seorang ahlu sunnah wal jamaah, kita harus bersabar memang dalam masalah ini. Ingat hadis yang sudah kita bahas sebelumnya, i'lam anna nasra ma'as sabr, ketahuilah bahwasanya pertolongan akan datang bersama dengan kesabaran. Senantiasa kita berpegang teguh dengan Alkitab was Sunnah. Senantiasa kita amalkan apa yang menjadi bimbingan Rasulullah SAW. Cemoohan datang biasa. Nabi SAW dipanggil sihir, tukang sihir. Nabi SAW dipanggil seorang pendusta. Ini Nabi SAW. Kita sebagai umatnya, tentunya apabila mendapatkan cemoohan-cemoohan, baik dalam penampilan atau dalam masalah-masalah keyakinan yang lainnya, bersabar. Ketahuilah pertolongan akan datang bersama dengan kesabaran. Cemoohan mungkin akan lewat sehari dua hari. Kalaupun itu kita sampai sakit hati, insya Allah tidak sampai satu tahun. Sakit hati tidak sampai menahun. Cemoohan biasa, hadapi dengan biasa saja. Kalau bisa kita balas dengan akhlakul karimah, menunjukkan kita ini adalah orang yang tidak membalas kejelekan dengan kejelekan, itu akan menjadi bagian daripada dakwah kita. Dicela, dijelek-jelekkan, dia kita puji-puji. Ini termasuk daripada metode kita dalam berdakwah. Karena ahlu sunnah tidak membalas kejelekan dengan kejelekan, membalas kejelekan dengan kebaikan yang dapat memberikan kebaikan untuk dia dan untuk orang lain. Wallahul muwaffiq, demikian yang bisa kita sampaikan, semoga bermanfaat. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafaddalu hafizakumullah.